sesuai keinginan. Aku punya pacar tampangnya rupawan, sudah pasti resiko banyak godaan. Banyak cewek lirik yang cantik menawan, bagaikan harimau yang siap menerkam. Tak peduli.